نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد الناقد العاشر pembatal ke-10. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-ashiru al-i'radu an dinillah. Pembatal Islam yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih, tidak mau belajar agama, tidak mau ngamalin agama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya kan kekafiran ini yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau beramal. Firman Allah ta'ala di surah As-Sajdah ayat ke-22 dan banyak lagi ayat dalil akan hal ini, namun dibawakan oleh Syekh satu ayat saja. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Rabb-nya tadi? Inna minal mujrimin muntakimun. Kami akan membalas orang-orang yang zalim tersebut. Ya, orang-orang yang mujrim, yang musyrik, yang jahat tersebut, yaitu yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, tidak mau beramal. Ya, Syekh bin Baz memberikan syarah atau penjelasan dari pembatal ke-10 ini. An-naqsu al-yawm ashadduhu wa adamuhu fil amal. Kekurangan kita pada hari ini yang sangat parahnya, yang sakit, yang paling besarnya itu pada amal. Amal ilmu fa mutayassarun. Adapun ilmu ini dimudahkan oleh Allah. Kita bisa dapat ilmu di ceramah internet, di YouTube, di Google, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di radio sunnah, bahkan radio bid'ah juga ada ilmu. Radio dangdut bahkan kadang-kadang subuh-subuh ada ceramah ilmu. Dimudahkan sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu agama. Yastati'u talibul ilmi ayyuraji kalam Allah wa rasulih wa kalama ahli ilm. Yang penuntut ilmu bisa murojaah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan petua fatwa para ulama. Wa yastati'u al-ami ayas'ala idza raghiba fil khair. Dan juga orang awam pun juga bisa dia bertanya langsung kepada ustaz, ya, kepada ulama, kepada kiai apabila dia memang menginginkan kebaikan. Al-yawma tasahala kullu syai', hari ini semua dimudahkan. Yastati al-insan ay yusafira al-masafata at-tawilata fi sa'atin qalilatin bi hadhihi al-wasa'il al-jadidah min as-sayyarat wa ta'irah. Ya. Dan seseorang bisa bersafar dengan jarak yang jauh di cuma di waktu yang sebentar aja dengan berbagai sarana yang baru saat ini, modern, mobil, pesawat terbang. Bisa safar ke India mencari ulama yang mengajarkan hadis, safar ke Saudi mencari ulama yang mengajarkan tauhid. Wa qad yakunu indahu al-alimu fi baladihi wa fi qaryatihi, terkadang bahkan di negeri dia, di kampung dia ada orang alim. Yastati'a yata'allam wa yas'ala min duni kulfatin, yang dia bisa belajar, bertanya kepada orang alim tadi tanpa ada beban berat. Fal wajibu talibul ilm, fal wajibu talabul ilmi wa tabassu wal amalu, maka yang wajib adalah belajar, belajar agama. Ya, tabassur, dia mesti memahami, mengamalkan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan ya agama. Muttafaqun ala sihhatih, disepakati akan kesahihannya. Hada dalilun ala anna man arada Allahu bihi khairan tafaqqaha wa ta'allama wa tabassara hatta ya'mala. Maka ini adalah dalil bahwa orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan belajar. Ya, dia akan ngaji, Dia akan berupaya memahami hingga dia beramal. Wa malam yurid bihi khairan a'rada wa ghafala. Adapun orang yang memang Allah tidak kehendaki kebaikan kepada dia, maka dia akan berpaling. Dia akan lalai. Hadza khatarun azimun. Maka ini sangat berbahaya sekali. Al-ghaflatu wal-irad khatarun azimun. Sikap lalai berpaling dari ilmu agama, ini sikap yang berbahaya sekali. Wal-ghaflatu wal-irad minal alamati dalati ala anna hadal abada lam yuridillahu bihi khairan. Sikap lalai berpaling, enggak mau tahu dia, itu merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan bagi si hamba tadi. Dia enggak mau ngaji, di kantor dia ada pengajian, dia enggak mau ikut. Dia sibuk ke kantin, lagi Jumatan bahkan yang momen sepekan sekali, mestinya mau tidak mau dia bisa ambil faedah dari petikan khutbah. Dia pun tidur, nongkrong, ntar pas iqomah, wakar-wakar, baru dia ke masjid. La ilaha illallah. Internet ada, YouTube ada, semua ceramah, kajian, tematik, kitab ada semua di situ. Muhadharah ada di YouTube semua. Malah dia nonton yang enggak-enggak, cuplikan bola, nonton film, nonton musik. Ini berpaling. Orang yang seperti ini, murtad kata para ulama. Dia enggak mau beramal, dengan berpaling ini dia enggak mau beramal. Ya. Ada enggak yang orang kayak gini? Hah? Bukan ada, banyak. Banyak, enggak mau tahu. Giliran kita beragama, udahlah enggak usah mabok agama. Giliran diajak beragama, udahlah jangan terlalu fanatik. Maunya kayak gini ya, enggak peduli. La ilaha illallah. Kenal agamanya Ramadan. Alhamdulillah masih kenal agama. Namun banyak juga yang enggak mau tahu. Ya, di Ramadan mereka tetap ngerokok, tetap makan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Mana lagi tadi? Wa qala Syekh Ibnu Bas juga berkata wa fatturu bihamdillah al-yawm muyassaratun wa katsiratun, maka jalan-jalan menuju Allah hari ini sangat banyak dimudahkan. Wa innamal musibatu dha'fu at-thalib wa qillatu nashatihi wa i'raduhu wa ghaflatuhu. Musibah itu lemahnya keinginan untuk belajar, sedikitnya hasrat semangat untuk belajar agama, malah berpaling dari agama, malah lalai. Hadihi hiyal musibatu al-uzma. Inilah musibah yang paling besar. Ya. Taib. Lihat itu ada footnote yang kita lewati. As'ilal jami qultu kata Syekh Al-Fihri, "Fannas ma baina mahrumin wa marhumin." Maka manusia dalam bab ini ada dua. Ada yang terhalang, ada yang dirahmati. Fal marhum yang dirahmati, ya, man tafaqqaha fi dinillah wa amila bihi ala basirin. Yang dirahmati yang belajar agama, mengamalkannya di atas ilmu. Dan yang mahrum yang tercegah terhalang, man a'rada an tafaqquh wal amal bi hadzal din. Yang berpaling dari agama, enggak mau ngaji, enggak mau beramal, ini yang terhalang. Ini musibah besar kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Faman ruziqa al-fiqh fid din, siapa yang dikaruniai ilmu fikih, kepakihan, pemahaman dalam agama ini. Wadzalika huwa ad-dalil wal alama anna Allah arada bihi khaira. Maka itu adalah dalil, petunjuk bahwa Allah memang menghendaki kebaikan buat dia. Ya. Wa man hurima dzalik, namun siapa yang dicegah dari ilmu agama? Kayak tadi dia disibukkan, punya kuota melimpah, bahkan di rumahnya, di kantornya ada wifi. Di rumahnya sudah ada wifi, juga. Masya Allah. Lengkap itu. Ya. Revi udah gak ada wifi, Tapi masih bisa belajar agama Revi ya. Alhamdulillah. Udah gak ada wifi, juga. Ya, Paris. Kenapa senyum-senyum Paris? Mau wifi? Apa wifi? Belajar dulu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Sayyidna wa man hurima dzalik, siapa yang dicegah dari ilmu agama? Sara ma'al jahalati wa dhalina 'anil sabilil mu'ridin 'anil fiqhi fid din wa an ta'allumi ma aujaba Allah 'alaihi wa 'anil basiri fima harrama Allah 'alaihi. Fadidhalika minad dalaili ala anna Allah lam yurid bihi khairan. Subhanallah. Ya, maka siapa yang dicegah dari ilmu agama ini, dia disibukkan dengan sesuatu hal yang menyibukkan dia dari ngaji, dari beramal, maka jadilah dia bersama orang-orang jahalah, orang-orang bodoh, orang-orang sesat di atas jalan orang-orang yang berpaling, ya, dari fikih, dari memahami agama, dari ngaji, dan belajar apa yang Allah wajibkan, ya, dari berilmu mengetahui apa yang Allah haramkan. Yang demikian ini adalah dalail. Ini sudah merupakan berbagai petunjuk bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Waqad wasafallahu al-kuffara bil-i'rad. Orang-orang kafir, Allah telah mensifati orang kafir dengan sifat berpaling. Orang kafir itu Allah sifati mereka berpaling. Amma khuliqu lahu. Ya, berpaling dari tujuan mereka diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa ma unziru bih. Dan dari apa peringatan yang diberikan pada mereka, orang kafir berpaling. Allah telah sifati orang kafir tersebut dengan sifat berpaling. Tanbihan mana ini sebagai peringatan bagi kita. Ala annal wajib ala muslim ayuqbila ala dinillah. Bahwa yang wajib bagi seorang muslim, dia harus fokus di atas agama Allah. Wa yatafaqqahu fi dinillah. Dia mesti bertafaqquh, ngaji, belajar ilmu agama Allah. Ya. Dia mesti belajar. Ini ada orang, dan banyak bukan ada, malah maunya belajar ilmu dunia. Anaknya di sekolahin, sekolah umum, 6 tahun SD, sebelumnya 2 tahun TK, setahun sebelumnya playgroup, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3, belum lagi ada ikut bimbel, ikut les bahasa Inggris, les balet, les piano, la ilaha illallah. Siapa yang pernah ikut les balet sini? Ya Allah, mudah-mudahan enggak ada ya. Aib, aib. Kalau ada saya pernah ikut les balet, aib, ya Allah, aib. Aduh. Ikhwan kok ikut les balet. La ilaha illallah, enggak kebayang saya kalau Paris ikut les balet. Allah musta'an. Giliran belajar agama nggak mau, anaknya nggak mau dibelajar agama, ya nggak ada, ikut TPA aja anaknya nggak dimasukin ke TPA, ya nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Ya, dan ini terbukti lagi dia jor-joran sekolahin anaknya di urusan dunia. TPA baru 40.000 sebulannya protes, mahal banget. Subhanallah. Anaknya diajarin ikro yang dia gak ngajarin anaknya, diajarin sama guru-guru TPA 50.000 sebulannya protes. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Ya, wa ayatafaqaha fi dinillah wa ayas'ala amma ashkala alihi wa ayatabassara. Dia harus fokus ngaji ilmu agama, bertanya terkait perkara yang, ya, menyulitkan dia. Dia mesti memahami. Bertanya kepada ahli ilmu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu. Ngaji dia. Jangan malu. Bertanya. Dia enggak tahu tata cara wudu yang benar. Dia ngaji. Bertanya. Gimana? Ya. Ini urusan akhirat penting. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, nama dia malah berpaling dari peringatan tersebut dan merupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Famin sya'nil mu'min talabul ilmi wa tafaqquhu fid din. Maka seorang mukmin itu dia belajar agama, ngaji, utabassur wal inayatu bi kitabillah. Dia berupaya memahami, memperhatikan Ya, Al-Quran, wal iqbal alaih, memfokuskan kepada Al-Quran, ilmu agama ini. Wa tadabburuhu wal istifadatu minhu, mentadabburi Al-Quran, mengambil faedah dari Al-Quran, wal inayatu bisunnati Rasulillah, wa tafaqquhu fiha, wal amalu biha, wa hafidha ma tayassara minha. Memperhatikan sunnah Rasulullah, mempelajari ngaji sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkannya, menghafal apa yang mudah dari dia sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini seharusnya seorang mukmin demikian. Fokus. Ya. Faman arada an hadainil aslain, siapa yang berpaling dua asas ini? Dia berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Fadzalika dalilun wa alamatun ala anna Allah Subhanahu lam yurid bihi khairan. Maka inilah dalil pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan buatnya. Wadhalika alamatul halaki wad-damar, itu adalah tanda kebinasaan dia, tanda petaka buat dia. Wa alamatu fasadil qalbi wal i'raduhu 'anil huda, dan itu adalah tanda rusaknya kalbu dia, sikap berpaling dia dari petunjuk. Su'ila, Syekh bin Baz ditanya, qila lah salimakumullah, wahai Syekh, semoga Allah menyelamatkan anda, ma huwa kufrul i'rad alladhi yadhkuruhu al ulama mustaqillan, wahai Syekh, apakah itu kufur i'rad, kufur berpaling, pembatal keislaman ke-10 ini yang disebutkan oleh para ulama? Apakah itu kufur mustaqillan, kufur secara tersendiri? Ya. Fajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, walladzina kafaru amma unziru muridun. Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling dari peringatan yang diberikan pada mereka. Al-i'rad an-din la yata'allamu wa la ya'budullah wa la yuwahhidu muridun. Yang namanya i'rad, berpaling dari agama, yaitu seorang itu dia tidak mau mempelajari agama, tidak mau beribadah pada Allah, tidak mau mengesakan Allah dalam ibadah, dia berpaling. Hada kufrul i'radi, inilah kufur berpaling. Qala sa'ilu syekh, penanya lagi bertanya, ya qad yakunu an ghairi juhudin, salibakumullah. Ya, wahai Syekh, semoga Allah menyelamatkan anda, apakah kufur seperti ini tanpa ada penentangan? Dia berpaling dari agama, enggak mau ngaji, enggak mau beramal, tanpa ada penentangan. Kata Syekh, walaupun jahat, walaupun dia tidak menentang agama, dia sebenarnya enggak menentang, cuma dia ala masa bodoh lah, entar aja di dunia. Ya. Wah, kehidupan ini, wa mal hayatu illa hayatu dunia, kata mereka. Kehidupan ini tidak lain kehidupan dunianya. Ntar deh, tobat pas ntar. Sekarang puas-puasin aja dulu. Gak mau ngaji, gak mau beramal. Blas. Ya, walaupun dia tidak nentang. Kok kamu gak sholat? Kamu nentang sholat? Enggak, saya sholat wajib. Kamu kok gak mau beramal sedikit pun? Enggak, itu saya tahu wajib. Al-juhud kufur mustaqil, wal-i'rad kufur mustaqil. Menentang agama itu kekufuran tersendiri. Berpaling dari agama, kekufuran tersendiri. Wa takdzib kufrun mustaqil, wa sabbu kufrun mustaqil, wal ihanatu kufrun mustaqil. Ya, mendustakan agama kekufuran tersendiri. Mencela agama kekufuran tersendiri. Ihanah merendahkan agama kekufuran tersendiri. Anwa'ul kufri katsiratun. Jenis-jenis kekufuran itu banyak. Idza qara'ta baba hukmil murtadi ra'aita anwa'ahu katsiratan. Ya, apabila anda membaca hukum murtad, maka anda akan perhatikan di situ hukum murtad itu sangat banyak. Lihat di footnote nomor 1. Ya, dari Syarah Al-Wasithiyah. Itu yang dipaparkan oleh Syekh bin Baz. Qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, amma kufrul i'rad wa lam yu'rid bi sam'ihi wa qalbihi wa anil rasul. Kekufuran berpaling. Ya. Fa an yu'rid. Ya. Fa an yu'rid itu dengan dia berpaling dengan pendengaran dia, dengan kalbu dia dari rasul. La yadhu fi ma ja'a bihi ar-rasul. Dia enggak mau memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasul. Wala yusaddiqu wala yukadzibu. Dia enggak mendustakan, enggak membenarkan. Pokoknya dia enggak mau tahu. Wala yuhibbu wala yubghidu. Dia tidak senang sama sunnah Rasul, sama ajaran yang dibawa oleh Rasul, tidak pula membencinya. Wala yuwali wala yuadi. Tidak mau berloyalitas terhadap ajaran syariat Rasul, tidak pula memusuhi. Orang enggak mau tahu aja. Ya. Wala yusgi ila maja'abihi albattata. Dia pun tidak mau menyimak apa yang dibilang Rasul. Dah lah, bodo amat, nanti aja lah. Bal huwa mu'aridun an mutaba'atihi wa mu'adatihi. Dia pun berpaling. Dia tidak ikut-ikutan dari mau mengikuti Rasul atau dari mau mengusuhi Rasul. Tidak. Dia pokoknya tengah-tengah, dianggap tengah-tengah. Padahal ini bukan tengah-tengah. Ini subul diantara jalan-jalan yang membinasakan. Ya, intaha. Ya, keterangan dari Ibnu Qayyim dari kitab Madarijus Salikin dan juga dari kitab Miftah Daris Sa'adah. Ya. Kemudian waqad dzakara Ibnu Qayyim anna aktsaral mutakallimin yunkiruna kufrul i'rad. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya mayoritas kalangan ahlul kalam mereka mengingkari kufur i'rad seperti ini, kufur berpaling dari agama seperti ini. Wa yaj'aluna kufrul i'rad kufran li dalalatihi ala kufril jahli la li kaunihi kufran li dzatihi. Mereka menjadikan contoh-contoh orang yang kufur i'rad seperti ini, kata mereka itu bukan kufur i'rad, itu cuma petunjuk akan kekufuran jahl, kekufuran karena kebodohan, bukan karena kekufuran i'rad secara tersendiri, kata mereka. Baik, kita balik lagi. Ya, perkataan Syekh bin Baz. Wa nahnu fi zamanin ghalaba fihi al-jahl. Kita berada di suatu zaman yang kebodohan ini mendominasi. Wa qalla fihi al-ilmu, dan ilmu itu sedikit di zaman kita. Aqbalan nasu illa man syaa Allah. Ya. Dan orang-orang itu ya, apa namanya, mau menghadapkan kepada ilmu itu kecuali yang Allah kehendakinya. Ala ulumin ukhra, orang-orang hanya mau menghadapi ya kepada ilmu-ilmu yang lain. Wa ala masail ukhra, kepada permasalahan-permasalahan yang lain, bukan permasalahan agama. Tata'allaqu bidunya, mereka hanya berkait, hanya bertautan dengan dunia. Faqalla ilmuhum billah, sedikit sekali ilmu mereka tentang Allah, wa bidin, tentang agama Islam. Li'annahum syigulu bima yasudduhum an dzalik, karena mereka telah disibukkan dengan hal-hal yang menghalangi mereka dari hal tersebut. Wasarat aglabad durus fi asya'a tata'allaqu bidunya, sehingga jadilah kebanyakan pelajaran ya dalam berbagai hal yang dipelajari itu cuma berkaitan dengan dunia. Amma tafaqquh fi dinillah wa tadabbur li syari'atihi subhanahu wa tauhidihi faqad a'rada anhu al-aktsarun. Adapun mau mengkaji agama Allah, mentadaburi syariat Allah, mentauhidkan Allah, kebanyakan orang berpaling. Ya. Banyak orang pintar-pintar dengan titel PhD, doktor segala macam, ilmu dunia. Ya, baca Al-Qur'an, ikra satu aja enggak lulus. Boro-boro ikra dua, ikra satu enggak lulus. Ya. Tata cara wudu aja asal-asalan, salat aja asal-asalan. Ya, sholat aja asal-asalan, nggak becus sholatnya. Ya. Boro-boro ditanya rukun syarat sholat, la haula wala quwwata illa billah. Ya, dan orang-orang seperti ini kalau ngomong agama luar biasa. Kayak dia udah ngaji berpuluh tahun, sehingga kalau kita ngomong agama, nggak seperti itu. Itu ajaran kaum radikalis. Kita beragama yang tengah-tengah aja. Kayak ngerti aja. La haula wala quwwata illa billah. Mana lagi tadi? Wasarat agama mana? Amma tafaqqu fid din, ini ya. Asbahan man yastaghilu bihi al-yawma huwa aqallul qalil. Maka jadilah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu agama hari ini, itulah orang yang sangat sedikit. Wa yan bagilaka Abdullah, ya Abdullah, maka sepatutnya bagi Anda wahai hamba Allah, al-intibahu li hadhihi al-umur, memperhatikan permasalahan ini, wal ikhbal ala kitabillah wa sunnati rasulih dirasatan wa tadabburan wa ta'alluqan, ya, untuk fokus kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, mempelajarinya, memahaminya, ya, dan mengaitkan diri dengannya, hatta ta'rifa tauhid Allah wal iman bih, hingga Anda mengetahui tauhid kepada Allah, hingga Anda mengetahui keimanan pada Allah, hatta ta'rifa ma huwa syirku billah, hingga Anda tahu apa itu syirik pada Allah, hatta takuna basiratan bidinik, hingga Anda berilmu tentang agama Anda. Ya. Fajadirun bi ahli al-Islam dzukuran wa inasan maka sudah layak bagi orang Islam, baik pria maupun wanita, an ya'nu bil ilm, mereka mesti memperhatikan ilmu, qabla qabdihi, sebelum ilmu itu dicabut, sebelum ilmu itu hilang. Wal an qad khubida min buldanin katsiratin wa min aqalima katsiratin wa min qabaila katsiratin. Ya, saat ini ilmu sudah dicabut dari banyak negeri, dari banyak daerah, dari banyak kabilah. Qad tajidu qabilatan laysa fiha al-faqih, dan anda dapati ada suatu kabilah seorang yang faqih, ngerti ilmu agama, enggak ada di situ. Satu kampung enggak ada ustaz. Kalaupun ada ustaz, ustaz jadi-jadian. Nah, ustaz jadi-jadian. Atau memang orang yang hanya diustadkan. Dia enggak ngerti fikih, enggak ngerti tafsir, enggak ngerti hadis, enggak ngerti nahwu, enggak ngerti Quran. Hanya diustadkan. Bahkan enggak ada sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka setiap kampung harus mencetak kader. Masjid yang gagal, yang enggak bisa mencetak imam rawatib khatib Jumat, datangin terus dari luar. Itu gagal itu pendidikan di situ. Ya. Gagal itu. Gak ada di kampung dia yang bisa jawab permasalahan tentang wudu, tentang sholat. Ini permasalahan sehari-hari. Allahu Akbar. Bahkan di kampung dia gak ada orang yang bisa ngajarin Al-Quran. Ini musibah lagi. Ya. Waqad tajidu qaryatan laysa fiha al-faqihu bi amrillahi wa dinillah. Anda dapati terkadang suatu kampung yang enggak ada orang yang faqih. Ya, tentang perkara, tentang perintah Allah, agama Allah. Wa fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan untuk orang tersebut agama. Hada yadulu ala anna tafaqquha fid din min ad-dala'ili ala anna Allah arada bil 'abdi khaira. Inilah tanda yang menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu agama merupakan tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Wa qawluhu yas'al wa yahrisu ala majalisil ilm. Ya. Ya, kondisi seorang hamba yang dia mau bertanya tentang agama, dia antusias menghadiri majelis-majelis pengajian, wa yatafaqahu fiddin, dia mau ngaji. Ya, wa ya'tani bil Qur'an, dia memperhatikan Al-Qur'an, fokus membaca Qur'an, wa yuksiru min tilawatih, banyak memperbanyak baca Al-Qur'an, wa ya'tani bi sunnati Rasul, dia pun memperhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yajtahid fi qira'atiha, berupaya membaca sunnah-sunnah Rasul. Wahabidah matanya salaminha, berupaya menghafal sunnah-sunnah Rasul yang mudah bagi dia. Hada min babi asbabil fiqh bidin. Ini di antara sebab-sebab paham fiqh, paham faqih tentang urusan agama. Wa adhamu dhalika al-inayatu bil-Quran. Yang lebih dahsyat lagi adalah dia berupaya memperhatikan Al-Quran, mempelajari qawaid-qawaid tafsir, mempelajari tafsirnya. Wa huwa aslu kulli khairin. Yang inilah asal dan segala kebaikan. Al-ikhtar min tilawatihi wa tadabburi ma'anih, fahuwa aslul ilmi wa yanbuhu. Maka memperbanyak tilawah Al-Quran, mentadaburi makna-maknanya, itulah ya asal ilmu dan itulah sumber ilmu. Allah dan Syekh bin Bas berkata, wa ahammul umur ma yata'allaku bil aqidah, dan perkara yang paling penting ialah perkara yang berkaitan tentang akidah, wala siyama fi hadza zaman, terutama di zaman sekarang. Wa fi hadzal asr, di masa saat ini, allazi tagha fihi al-jahlu, yang kejahilan di sini ya sudah tagha ya, dia sudah bertindak zalim bahkan kejahilan tersebut. Wa ikhtalatan nas, manusia sudah bercampur baur. Ikhtalatal jabilu al-habilu bin nabilu, itu maknanya ini kinayah. Oh, apa? Sudah kacau. Ikhtalatul habilu bin nabilu, artinya ya, keadaan sudah menjadi kacau. Wat thayyib bil khabis, sudah bercampur baur antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Wal kafir bil muslim, orang kafir dengan orang muslim. Wasafara an-nasu ila biladi syirk wa ja'al musyrikun fi kulli makan. Kau orang-orang manusia, kau muslim sudah enak bergambang-gambang bersafar ke negeri-negeri syirik, ke Jepang untuk wisata, enggak penting mereka ke Amerika. Dan orang-orang musyrikun datang ke mana-mana, datang ke negeri Islam, datang ke Uni Emirat Arab, merusak akidah orang-orang di Uni Emirat Arab, sebagaimana yang terjadi saat ini. Sekulerisme, pluralisme sudah betul-betul menggerogoti banyak-banyak negeri Islam, tidak terkecuali negeri kita. Allah musta'an. Fal hajatu masatu bali daruratu ila inabatil aqidah ila ibadatil aqidah wa idahiha. Maka hajat yang sangat mendesak, bahkan inilah ya, sesuatu hal yang darurat untuk kembali menjelaskan akidah ya, menjelaskannya. Hatta yakunal muslimu ala bayyinatin, sehingga seorang muslim berada di atas bayyinah ya, di atas petunjuk yang jelas. Wa hakadal mar'atu al muslimatu, demikianlah seorang muslim ya, demikian pula seorang muslim ya, seorang muslimah. Fi hajatin aidan ila bayani wan nasiha, dia butuh juga kepada penjelasan dan nasihat. Kemudian kata Syekh bin Bas, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Hadza ma'nahu annal insan alladhi yuridu al-din la yatafaqahu an Allah ma'arada bihi khairan. Maknanya bahwa seseorang yang berpaling dari agama, enggak mau ngaji, enggak mau beramal, tidak mau ngaji, bahwasanya Allah tidak mengendaki kebaikan buat dia. Wa alladzi yuridu laisa hamuhu illa syahwatu wa batnuhu wa farjuhu wa amairuhu wa ashabu fa huwa ma'hum bil qila wal qal. Yuridu an dinillah wa la yata'allamu wa la ya'malu bih, fa hadha 'alamatun anna Allah ja'ala wa 'ala ma arada bihi khairan. Dan seseorang yang berpaling dari agama dan tidaklah ya, hasrat dia kecuali syahwat, syahwat urusan perut, urusan kemaluan ya, bersama teman-temannya aja. Kalau dia sama teman-temannya ya udah kila waqal, urusannya kila waqal aja, enak gosip-gosip. Yurid, dia berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar, enggak mau beramal, maka inilah tanda Allah tidak menghendaki kebaikan buat dia. Wa idza a'rada 'an dinillah, apabila dia berpaling dari agama Allah, la yata'allamu wa la ya'malu, tidak mau ngaji, tidak mau beramal, sara ma'al halikin, maka jadilah dia bersama orang-orang yang binasa, ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Hadza min nawaqidil Islam, maka ini adalah di antara pembatal keislaman, al-i'rad 'an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah, la ya'lamuhu wa la ya'lamuhu wa ya wala yata'allamuhu wala ya'malu bih, dia enggak tahu urusan agama, enggak mau belajar, enggak mau beramal. Hadza min nawaqidil Islam, inilah kekuatan keislaman. Wa ta'allum wa tafaqquh fid-din min asbabi dukhul jannah wan najati minan nar, ngaji agama, belajar agama ini adalah di antara sebab-sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Far-rusul war-rusulu bu'itsu ya liyufaqihu an-nasa wa liyu'allimu an-nas wa liyukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Para rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia ya, urusan agama, agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wal ulama hum atba'uhum wa khulafa'uhum, dan para ulama mereka adalah pengikut para rasul, pengganti para rasul. Wa man dayya'a wa taba'a al-hawa sallata 'alaihi al-adu. Ya, maka siapa yang menyia-nyiakan hal ini, malah mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan dikuasai oleh setan. Siapa itu setan? Siapa dia akan dikuasai oleh musuh? Siapa itu? Wahwa syaitan. Itu setan musuhnya. Fasaqahu ila kulli batilin. Setan akan menggiring dia kepada setiap kebatilan. Wasyajja'ahu ala kulli asbabil halaki. Setan akan mendorongnya kepada setiap sebab-sebab kebinasaan. Wa may ya'su an dzikri rahman ayaghfulu wa yuridu, kata Allah. Siapa yang ya'su, ya'su itu apa maksudnya? Yaghfulu, lalai, wa yuridu, berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, apa kata Allah? Nukhayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami akan biarkan setan menyesatkannya, dan dia setan itu akan menjadi qarin, teman dekat buat dia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yurid an dzikri rabbih yasrukhu adzaban su'ada." Siapa yang berpaling dari agama, dari peringatan Allah, ya, maka dia hanya akan menempuh adab yang besar. "Falamma nasu ma dzikru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi adzabin ba'is." Ya. Bima kanu yafsukun. Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dan kami siksa orang-orang yang zalim dengan azab yang keras disebabkan kefasikan yang mereka kerjakan. Wala takunu kal ladina nasallaha an fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun melupakan diri mereka. Ya, fa ansahum anfusahum. Ya. Nasallahu bi'radihim wa ghaflatihim wa 'adami qiyamihim bil haqq. Mereka melupakan Allah dengan berpaling, dengan sikap berpaling mereka dari agama, sikap lalai mereka tidak mau menunaikan kebenaran. Fa ansahumullahu anfusahum. Maka Allah menjadikan ya melupakan mereka, diri mereka sendiri. Ansahumullahu asbaban najatihim. Allah menjadikan mereka lupa sebab-sebab keselamatan mereka, wa sa'adatiha. Ya, najatiha wa sa'adatiha. Keselamatan, kebahagiaan mereka. Ya, wa asbaba masalihiha. Allah menjadikan mereka lupa sebab-sebab kemaslahatan untuk mereka, hatta sarat a'maluhum wa tasarrufatuhum kulluha didda masaliha kulliha fi sababi halakihim wa dhiya'ihim wa dalalihim fal jazaa'u min jinsin amal. Tabarakallahu fi. Ya. Kemudian ya. Jadilah amal mereka, tindak tanduk mereka semuanya itu tidak masalihiha, berkebalikan dengan kemaslahatan mereka semua, ya, pada sebab-sebab kebinasaan mereka, terabaikannya mereka, kesesatan mereka, maka balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa qala, dan Sayyidina Mas juga berkata, "Yan baginil musallin an la yakhruju minal masajid ila wa'adha al-wa'idhu." Ini sepatutnya bagi orang yang sholat tidak keluar dari masjid apabila di masjid itu sedang ada orang yang masih petua, ya, selama dia ahlu sunnah, kecuali dia ahlu bid'ah, kecuali dia ahlu bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Ya, yukhsha 'ala man kharaja wa lam yasma' al-mau'izata li ghairi daruratin ay yakuna min alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradallahu anhu. Dikhawatirkan bagi orang yang keluar dari masjid sedang ada ceramah, dia gak mau dengar ceramah tadi, nasihat, tanpa ada selain hajat, darurat. Dikhawatirkan dia seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, mereka lah orang-orang yang berpaling dari Allah. Lihat di footnote, ya, undur mawaid al-jaliyah, kultu kata syarfiri, hada minal irad al-juz'i alladhi la yakfur bihi al-mu'ridu. Nah, kalaupun ada nih ustaz sunnah, ustaz tauhid, ceramah, dia tanpa ada hajat, dia berpaling. Udahlah, udah tahu saya juga. Atau karena lihat, iya sih ustaznya sunni salafi, tapi beda radio. Nah, akhirnya dia berpaling. Nah, ini mu'rid, mu'rid bukan yang seperti orang kafir tadi. Ini mu'rid juz'i. Sifat sikap i'radnya, i'rad juz'i, ya, parsial. Baik. Wasu'ila, saya bimbas ditanya lagi. Masih banyak ya peralaman lagi nih. 10-10 minimal. 6 atau 5. Ya, saya bimbas ditanya, man syahida ala inam. Ini udah dimatiin belum asing itu? Hah? Kok dingin ya? Nah, matiin dong yang ono. Dinginnya. Ya. Man syahida la ilaha illallah wa taqada bi qalbihi walakin taraka jami'al a'mal hal yakunu hada musliman? Syekh bin Baz ditanya, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia meyakini dengan kalbunya, namun dia meninggalkan semua amal, apakah dia jadi muslim? Ya. Kayak orang-orang kejawen enggak mau beramal. Apakah dia jadi muslim? Fa ajaba la yakunu musliman. Syekh bin Baz menjawab, orang yang kayak gini bukan muslim. Hatta yu'idallaha bi ya ya bi amalihi wa yu'idallaha bi khaufihi wa raja'ihi wa mahabbatihi wa salati, hingga dia mentauhidkan Allah dengan amalan-amalan yang dia kerjakan. Mentauhidkan Allah dengan takut, harap, cinta kepada Allah dan mengerjakan salat. Wa yu'minu bi anna Allah wa yu'mina bi anna Allah awjaba kada wa harrama kada, dan sehingga dia mengimani Allah mengharamkan ini, mewajibkan itu. La yutasawwaru insanun muslimun yu'minu billah wa yatruku jami'al a'mal. Enggak bisa dibayangin ada seorang muslim beriman pada Allah namun meninggalkan semua amal. Enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji padahal mampu. Hah. Ini kayak apa ini? Malah dia nabrak semua, makan riba, zina, curi, mabok, minum khamr, ini enggak mau beramal. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Hadza taqdirun la asasalah. Ya, ini kan tadi dianggap ya. Dianggap gitu ada muslim, dia beriman pada Allah tapi enggak mau beramal. Ya, ini anggapan seperti ini la asasalah. Enggak ada asasnya. Ya, enggak ada pondasinya untuk jadi seorang muslim yang benar kayak begitu. Ya. Wala yumkinu an yatasawwaru annahu yaqa'u min ahadin. Ya. Dan tidak mungkin dibayangkan. Ya. Dianggap gitu. Ya. Bahwasanya ada seorang yang terjatuh ke dalam demikian. Li'annal imana shadiqa yahfizuhu ila al-amal. Karena iman yang benar, iman yang jujur itu akan mendorong dia untuk beramal. Dan orang yang baru masuk Islam, baru masuk Islam, iman dia jujur ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung semangat salat. Enggak hafal Al-Fatihah, enggak hafal surat-surat, dia cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung puasa Ramadan. Dia imannya benar. Imannya benar ini. Eh, ada orang la ilaha illallah muhammadar rasulullah, enggak mau beramal apa aja. Enggak mau beramal, puasa enggak, salat enggak. Ini bukan muslim. Ya. Ini bukan muslim. Mana lagi tadi? Wasu'ila qila lah, Syekh bin Baz ditanya, "Man lam yukaffir tarika sholati min salat ayakunul amalu indahu syartu kamalin aw syartu sihhatin?" Ya. Wahai Syekh, kan ada ulama salaf yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Ya. Sebagian ulama Hanafi, Maliki, sebagian ulama Syafi'i, karena sebagian Syafi'i yang lainnya seperti ulama Hanbali mengkafirkan orang yang tidak salat. Ya, namun semuanya sepakat kalau ada yang beranggapan sholat tidak wajib, kafir. Ya, orang yang tidak sholat, walaupun tidak dikafirkan oleh sebagian ulama lain mengatakan orang ini mesti dihukum mati. Sebagian Syafi'iyah dan seluruh ulama Hanabilah memandang orang ini nggak sholat maka dia murtad, kafir, plus dihukum mati. Ya, untuk dihukum mati ditegakkan hujjah selama 3 days, 3 hari. Hukum mati dan dipancung. Ya, dihukum mati. Ya, kalau dia enggak mau maka dibunuh oleh pemerintah yang seperti ini. Nah, ulama yang memandang meninggalkan salat tidak kafir, apakah ya, amal menurut mereka kesempurnaan iman atau syarat sahnya iman? Perhatikan. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya amal itu apa? Hah? Amal syarat sahnya iman atau syarat sempurna iman? Syarat sah iman. Bukan syarat syartu kamalil iman, bukan syarat sempurna iman. Itu kan madzhab Irja, madzhab Murji'ah yang berpendapat seperti itu. Karena kalau dikatakan ya, syarat sempurnanya iman, karena amal itu bagian dari iman. Makanya definisi salaf apa? Al-iman qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Ya, iman itu ya amal. Paham ya? Bukan syarat sempurna. Kalau syarat sempurna, yang namanya syarat, ya, kharijul masyrut, di luar yang disyaratkan. Kalau dikatakan nih beramal, beramal, kalau beramal iman sempurna, berarti amal bukan bagian dari iman. Paham sini ya? Kan amal bagian dari iman. Ya. Nah, fa'ajabah, la, kata Syekh, enggak demikian. Ulama Hamalikiyah misalkan yang mengatakan orang yang tidak sholat tidak kafir, tetap mengatakan bahwasanya sholat dan amal adalah bagian dari iman, bukan syarat sempurnanya iman. Mereka mempersyaratkan bahwasanya tidak kafir selama dia masih menganggap sholat itu wajib. Ya, dan mereka mengatakan sama seperti amaliah yang lain. Puasa kalau ditinggalkan dosa besar tapi tidak kafir. Ya. Balil amal indahum inda jami' syartu sihah. Bahkan amal menurut semua ulama syarat sahnya iman. Amal adalah bagian dari iman. Illa annahum ikhtalafu fiha yasih wal imanu bihi minhu. Namun mereka berselisih. Ya, terkait keabsahan iman ya, dengan adanya sholat tadi ya, adanya amal tadi. Qalat fa qalat jamaatun, sekelompok jamaah mengatakan innahu as-salatu wa alaihi ijma'u sahabah ya. Mereka mengatakan syarat sahnya iman itu adalah sholat, dan inilah ijma' sahabat sebagaimana kamahakahu Abdullah ibn Syakir, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabi'in Abdullah bin Syakik, yang dia mengatakan apa? Ya. Kana ashabun nabi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal amal la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat Nabi tidaklah memandang suatu amal yang apabila ditinggalkan amalan tersebut menjadi kafir selain salat. Wa qala akharun, dan sebagainya mengatakan lebih ghairiha. Ya, selain salat tadi. Illa anna jinsal amal la huda minhu li sihatil iman inda salafi jami'an. Namun hanya saja jenis amal itu mesti ya, ada pada keabsahan iman ya, menurut seluruh salaf semua. Walihada al imanu indahum qawlun wa amalun wa i'tiqadun la yasihu illa biha mujtama'. Ya. Oleh karena itu menurut mereka iman itulah qawlun, amalun, keyakinan, i'tiqad, tidak sah kecuali dengan terkumpul tiga komponen ini. Lihat footnote nomor 2, Aqwali Dawil Irfan Karya An-Nasa As-Sannani. Qala Al-Barraq fi risalatihi jawabun, ya, jawabun fil iman wa nawakiduh. Ya, Barraq dalam risalahnya jawabun fil iman dan nawakiduh. Yang bagi anyu ulama, ya, sepatutnya diketahui annal mukallafa la yakhruju min kufri al-i'rad al-mustalzim li adami iqrarihi bi fi'li ayyi khaslatin min khisalin wa syu'bil iman. Ya, bahwasanya seorang mukallaf, seorang hamba tidaklah keluar, tidaklah dilepas dari kekufuran i'rad yang itu ada pada yang mustalzim li adami iqrarihi. Ya, yang mengharuskan tidak ada pengakuan dia akan perbuatan. Ya, kenapa itu? Ya, dengan segala macam sifat, ya, cabang-cabang iman. Fa inna fi hadhil khisal ma yashtarik an-nas fi fi'lihi kafiruhum wa mu'minuhum. Karena sifat seperti ini semua orang sama bisa melakukan, baik yang kafir maupun yang beriman. Ka'imatatil adza an tariq, semisal menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Wa da'i wa ada'il amanah, menunaikan amanah. Wa inna ma yatahaqqaqu adamu hadzal i'rad wassalamatu minhu bi fi'li syai'in minal wajibat allati takhtassu biha syari'atul Islam allati ja'a biha ar-rasul sallam ka salati waz zakah. Nah, kemudian kata beliau, ya, tidak adanya sikap berpaling ini akan betul-betul muncul. Tidak adanya sikap berpaling atau selamat dari sikap berpaling itu akan betul-betul terrealisasi, yaitu dengan melakukan amal-amal wajib yang syariat Islam itu dikhususkan. Ya, dengan amalan wajib tadi, jadi menjadi amalan ini menjadi seperti syariat khusus yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Misal apa? Salat, zakat, puasa, haji. Idza fa'ala syai'an min dzalika imanan wa ihtisaban. Apabila dia mengerjakan amal-amal itu tadi, salat, puasa, zakat dengan penuh keimanan dan harap pahala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih ma'adami fi'li syai'in minal wajibat allati yahtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Seseorang tidaklah menjadi seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, tanpa, namun dia tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang wajib yang menjadi kekhususan yang untuk umat ini, untuk dalam syariat ini yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semisal salat, puasa, zakat. Baik, balik lagi. Halaman berapa sekarang? Masalah itu. Ya, sampai jam 10 ya. Ya, permasalahan. Qala Syibnas berkata, "Amal i'rad fala yu'dharu ahadun bil i'rad wal ghaflah." Adapun sikap berpaling, seorang tidak diuzur. Ya, dengan sikap berpaling dan lalai dia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. La yu'dharu ahadun. La budda min talabil ilm. Tidak diuzur seorang pun. Seorang mesti belajar agama. La budda min tafaqquh was-su'al wal inayah illa ahlul fatrah. Ya. Seorang mesti belajar, bertanya, memperhatikan agama ini kecuali dia ahlul fatrah. Alladzina ma ja'ahum rasulun wa la ja'ahum kitabun. Ya, itu orang yang rasul, yang kitab, kitab suci enggak hadir kepada mereka. Ya. Wa ulai amruhum ila Allah. Mereka ini urusannya ini di sisi Allah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yumtahanun yaumul qiyamah, mereka akan diuji di hari kiamat. Diujinya dengan apa? Ini orang-orang yang hidup di masa fatrah. Ya, dia tidak berjumpa dengan nabi sebelumnya, tidak berjumpa dengan nabi setelahnya. Di tengah-tengah. Atau orang gila. Yang ketiga, atau orang yang tuli. Ya. Orang yang tuli. Yang enggak bisa dengar. Ya. Bis, kalau kan ada orang yang budek gitu tapi bisa ngomong. Bolot gitu. Itu. Ya pokoknya ya, kalau dia kehilangan pendengaran, kehilangan agama. Kalau orang kehilangan penglihatan, cuman kehilangan dunia. Tapi agama enggak, makanya banyak ulama yang buta-buta. Ya. Namun kalau orang udah ketinggalan, ketika kehilangan pendengaran, kehilangan agama. Maka orang yang tuli, dia enggak bisa dengar apa perintah Allah, apa larangan Allah. Orang yang gila, jelas enggak berakal. Orang yang hidup di masa fatrah. Tiga golongan ini nanti mereka ada di Al-A'raf. Mereka Allah perintahkan untuk masuk ke neraka. Kalau mereka mau masuk ke neraka, maka Allah masukkan mereka ke surga. Berarti mereka taat sama Allah. Kalau mereka enggak mau masuk neraka, nanti semuanya itu jadi normal. Yang gila jadi waras. Yang tuli jadi dengar. Ya. Kalau mereka enggak mau masuk ke neraka, Allah yang perintahkan. Akhirnya Allah masukkan mereka ke neraka. Kata Allah, aku saja yang langsung beri peringatan, memerintahkan, gak mau, gimana kalau Rasul? Allah yang langsung perintah, dia gak mau. Gimana Rasul yang manusia? Dia lebih gak mau lagi. Paham gak ini? Nah itu diuji. Ya. Kalau Rasul masuk neraka, mereka mau, taat sama Allah. Supaya Allah, iya. Ya udahlah, Allah perintahkan, masuk surga mereka. Yang tambeng-tambeng, loh, enak aja. Masa masuk neraka? Celaka lah kita. Enggak lah. Akhirnya mereka enggak mau taat sama Allah, masuk neraka akhirnya. Allah musta'an. Faman ata'a wa qabila ma tuliba minhu, siapa yang mentaati dan menerima wa qabila ma tuliba minhu, apa yang diperintahkan kepadanya, naja, dia selamat. Wa man aba, siapa yang menolak, suruh masuk neraka dia enggak mau, sara ila nar, akhirnya dia pun menuju neraka. Ama man ja'ahu ar-rasul wa ja'ahu al-kitab, adapun orang rasul sudah datang pada dia, kitab sudah ada pada dia, fala yu'dharu, enggak diuzur lagi. Ya ta'allamu wa tafaqahu, dia bisa belajar ngaji itu. Ya khafiyat alaihi ba'dul umur, apabila memang ada beberapa perkara yang samar buat dia. Li khafaiha, karena memang samarnya. Wa mustahidun harisun, dalam keadaan dia sungguh-sungguh berantusias. Talibu ilmin yas'ala ahlal yas'alu ahlal ilmi. Seorang penuntut ilmu, dia bertanya kepada ahli ilmi. Fa hada lahu ajran in asaba. Ya, dia sungguh-sungguh sudah bertanya, jika dia benar dapat pahala dua pahala, kalau dia keliru dapat satu. Amma annahu yu'ridu wa yaqulu wa yatabi'u al-hawa, adapun orang yang berpaling lalai memperturutkan hawa nafsunya, wa yaqul ana ma'zurun jahilun, dan dia mengatakan saya diberi uzur dong, saya kan enggak tahu. La, kata Syekh, ya tak usah ya. La yu'dharu, orang kayak gini enggak diberi uzur. Nasallahu ala afiyah. Ya. Itu ketinggalan kita ya. Tadi footnote nomor 1. Ya, lihat falau kana al-mu'ridu ma'dzuran la udhira al-kafaratu fi kufrihim. Seandainya orang yang berpaling dari agama ini diberi uzur, maka pastilah seluruh orang-orang kafir akan ya diberi uzur pula atas kekafiran mereka. Masalatun, permasalahan berikutnya. Qala, kata Syekh bin Baz, alladzi la yatafaqahu bid-din ma arada Allahu bihi khairan. Orang yang enggak mau belajar agama, enggak mau ngaji, berarti itu tandanya apa? Allah tidak kehendaki kebaikan buat dia. Fa huwa ala syafa' jurfin, maka dia berada di tepi jurang. Wa ala tariqi halakin, dia berada di atas jalan kebinasaan. Fattaqillah ya aba ya Abdullah. Ya. Fattaqillah ya Abdullah, maka bertakwalah pada Allah wahai hamba Allah. Wantafi bima 'allamaka Allahu. Ya, ambillah manfaat dari apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Wasari ila ma yurdillahu, dan bersegeralah kepada hal-hal yang menuju keridhaan Allah. Wattahim ra'yak. Ya, tuduhlah pendapatmu sendiri, salahin dirimu sendiri. Ya, jangan salahin agama. Rubbama hasala duktura jahilun. Ya. Bisa jadi terkadang ada orang yang ya membawa gelar doktor, jahilun, dia bodoh padahal, ya bodoh, nggak ngerti, nggak becus wudu aja, wudunya kasih kaki-kaki kayak gini, kayak orang dribble bola, gini. Nah, wudu nggak, wajahnya dari ujung kepala sampai dagu sampai sini nggak kena, wah gini aja. Doktor, PhD, apaan kayak begini? Ya, Allah musta'an. Profesor, palanya sampai botak, sibuk penelitian di laboratorium. Ya. Sholatnya gak becus. Allah musta'an. Ya. Wa hamala asyhadata al-ibtidaiyati al-ibtidaiyata wal-mutawasitata wa-tsanawiyata man huwa alamu wa amanu sya'nan fi dinillah azza wa jalla. Dan bisa jadi ada orang yang cuma bawa ijazah SD, SMP, SMA, ternyata dia lebih pintar, lebih sempurna kedudukannya dalam agama Allah dibanding orang yang PhD, S3, doktor tadi. Ya. Ini kata Syekh bin Baz. Al-jahlu intasara ragma kasrati al-madarisi wal jami'ati wal kutub was suhuf wa ghairu dhalik. Kebodohan telah tersebar walaupun banyaknya madrasah, sekolah, banyaknya kampus, banyaknya buku-buku, banyaknya koran, surat kabar dan yang lainnya. Lakinna aktsarul khalqi la yastafiduna min hadhil jami'at. Namun banyak orang yang enggak bisa ngambil faedah, manfaat dari banyaknya kampus, ya, dari banyaknya surat kabar, dari banyaknya buku-buku agama, wala min kutminal kutub illa ma yata'allaqu bidunya, kecuali yang dia kaitannya dia ngambil faedah dari buku-buku, ya, yang ada kaitannya dengan dunia dia, wahabdihi al-ajiri, dan bagian dia yang di dunia ini. Walisalahu inayatun bima'rifati ahkami syar'i, dia enggak punya pengetahuan, dia enggak punya perhatian tentang pengetahuan hukum-hukum syariat. Wa ma haramallahu wa ma abahahullah, tentang apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah mubahkan, bolehkan. Wa ma aujabullah, dan apa yang Allah wajibkan. Fatajiduhu min ashabi duktura wa huwa ajalu min abada'il madaris al-ibtida'iyyati fi amri dinihi. Hadhihi musibatun 'azimatun. Maka Anda dapati orang yang bergelar doktor, PhD, ternyata dia lebih bodoh daripada anak SD dalam urusan agama Allah. Ini musibah besar. PhD, coba baca Al-Quran. Ina atau ina kulhu. Nah, wal asr, Al-Fatihah. Udah. Anak SD bisa jadi juz 30 apa? Nah. Ya Allah musta'an. Sholatnya enggak benar. Ditanya rukun sholat, enggak tahu. Anak SD bisa tahu. Rukun puasa aja deh yang sedikit rukun puasa. Rukun puasa apa? Anak SD, dua. An-niyah. Yang pertama, al-awwal an-niyah. Wasani, al-imsak anil muftirat, kata anak SD. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. PhD, doktor, pembat. Ya, sak. Itu rukun puasa apa Pak? PhD. Rukun puasa adalah, ya, udah mulai dia bicara, sok tahu dia. Esensi puasa. Apa coba ngomong apa? Nggak ngerti dia. Allah musta'an. Wa qala, dan Syekh bin Baz berkata lagi, ya, qillatul ilmi wa qillatul basirati min a'zami asbabi riddati inda aqall syai. Nas'allahu al-afiyah. Minimnya ilmu, minimnya pemahaman agama, itu merupakan diantara sebab terbesar kemurtadan. Inda aqall syai, dalam hal sepele sekalipun. Ya. Wa minan nas may ya'budu ala ma ya'budullah ala harfin. Di antara manusia, ai ba'dun nas, di antara sebagian, ada yang beribadah kepada Allah di atas tepi-tepi aja, ai ala taraf janib, di atas tepian aja, ujungnya aja. Man lahu sabatid din, dia enggak punya kekokohan dalam agama. Wal basirah fid din, enggak punya pemahaman dalam agama. Fa inda aqalil fit fa inda aqal fitnatin aw aqal imtihanin yanqalibu ala akhibaihi wa yutabi'u al-qafarata wa yaqa'u fi ma waqa'u fihi min al-fasad li qillati basirati wa qillati sabatihi. Maka ketika terjadi fitnah yang paling kecil saja, ujian yang paling ringan, ya, dia berbalik ke belakang, dia malah mengikuti orang-orang kafir, dan dia terjerumus sebagaimana orang-orang kafir terjerumus karena rusaknya kalbu dia, ya, ya, minal bar, karena minimnya pengetahuan dia. Ya, karena minimnya kekokohan dia. Allah musta'an. Mawani takfirul muayyan, penghalang takfir muayyan. Penghalang takfir muayyan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya satu. Ya, hanya satu. Jangan nambah-nambahin. Kalau mau nambah-nambahin enggak usah belagak-lagak mengkaji Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bikin aja Nawaqidul Islam sendiri. Ada orang yang nambah-nambahin, ya, dia mengkaji buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bilang nih, kita baca langsung sendiri nih, kita baca, antum pegang bukunya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahutaala, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-muqraha. Dan tidak ada perbedaan di seluruh pembatal-pembatal Islam ini yang 10 tadi. Iya, antara orang yang bercanda, yang sungguh-sungguh, yang takut, kecuali yang dipaksa. Berarti yang dikecualikan adalah yang dipaksa. Ada orang gaya-gaya mengkaji Nawaqidul Islam, pas ujungnya, oh enggak, jahil juga termasuk. Mendingan bikin aja Nawaqidul Islam sendiri. Enggak usah gaya-gaya ngikutin mazhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Enggak usah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas menjelaskan hal ini di Kasfus Syubhat. Dia membaca, mengkaji, mengajarkan Kasfus Syubhat juga. Tapi bertolak belakang. Ya. Berarti ngambil faedah, dia cuma ngambil syubhatnya, enggak ngambil kasyafnya. Paham enggak orang kayak gini? Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah orang-orang seperti dia, nulis kasyaf syubhat. Ya. Yaitu kepada siapa? Ibnu Fayrus. Ibnu Fayrus itu seperti mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis kasyaf syubhat membantah Ibnu Fayrus. Lah mereka yang di atas madzhab Ibnu Fayrus mengkaji kasyaf syubhat, maka yang diambil syubhatnya, kasyafnya enggak. Allah musta'an. Allah musta'an. Ya. Ini antum baca sendiri. Tidak ada perbedaan di seluruh pembatal Islam ini, mereka bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Apakah hazil orang yang bercanda, jad orang yang sungguh-sungguh beneran, wal khaif orang yang takut, illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Berarti yang bercanda, yang karena tidak tahu, karena berpaling, kufur apa enggak? Kufur. Tapi ada orang, oh enggak, ini keliru lah, ngasih taklim ini gaya-gayaan. Makanya bikin aja Nauqidul Islam sendiri. Ya. Yaitu judulnya apa? Ada munawaqidul Islam fil Muslim. Enggak ada pembatal keislaman dalam Muslim sekarang. Ya. Semuanya diuzur kok. Semuanya diuzur. Orang yang hazil bercanda enggak kafir kok, bisa jadi dari syubhat. Udah. Jad sungguh-sungguh enggak kafir juga kok, bisa jadi ada. Hah? Mawani penghalangnya. Khaib apalagi nih enggak kafirnya. Mukrah sama nih. Udah berarti enggak ada yang sudah. Udah bikin aja buku pembatal Islam sendirilah. Allah musta'an. Ya. Ini di tangan saya ada Nawaqidul Islam karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Ya. Syekh Abdul Razak ini madzhabnya Masih Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Beliau mengatakan kulluhum sawaun yakfurun. Sawaun waqa'a fi hadhihi nawaqid dakhala fiha bisababil khauf aw dakhala fiha bisababil hazl wal mizah wal lahab wal lahwi wal la'ab aw kana jaddan fala farqa fi jami' hadhihi nawaqid. Kata Syekh Abdul Razak. Sama semuanya. Ila al-mukhraq qad dipaksa. Ya, yang tadi semuanya kufur karena bodoh, karena ini kan semuanya. Kecuali dipaksa. Ya. Syekh Abdul Razak ini kalau diundang di Indonesia ini jarang disuruh bicara seperti ini. Kenapa? Karena yang undang tahu Syekh Abdul Razak beda sama dia. Allah musta'an. Ya. Nanti enggak apa malah nyerang dia lagi. Makanya bicara hati aja deh, masalah hati. Syekh Abdul Razak jelas dalam syarah kasbus syubhat. Ya, bicara masalah udzur bil jahal jelas. Ya, jelas sekali seperti bapaknya Syekh Abdul Muhsin, seperti guru-gurunya Syekh Suhaimi. Ya, seperti guru bapaknya Syekh Abdin Bas, Syekh Amin Syinkiti, Syekh Muhammad bin Ibrahim dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mani'ul ikrah, lihat di footnote nomor 1. Mani mencegah kekufuran karena dipaksa. Ajmal ulama wala anna man ukriha ala qawlil kufri fa innahu yu'zaru. Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ucapan, perhatikan ucapan, bukan perbuatan. Yang disepakati oleh para ulama, yang dipaksa itu adalah pengucapan, bukan perbuatan. Ya. Makanya orang yang dipaksa memberikan sesaji kepada orang kampung, ingat enggak yang di Kitab Tauhid hadis apa? Dakhala al-jannatu rajulun fi dzubabin wa dakhala an-naru rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Dia dipaksa untuk berucap atau melakukan. Melakukan. Qorib, ayo berikan rasa saji pada berkarnya. Qorib walau dzubaban. Berikan rasa saji walau dengan seekor lalat. Ya, diberikan sesaji seekor lalat, dia masuk neraka. Iya dan tidak. Nah, yang disepakati oleh para ulama hanya ucapan. Waqtalafu fil ikrah bil amal. Para ulama berselisih terkait dipaksa dalam amalan. Ya. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Istiqamah berpendapat yang diberi uzur hanya ucapan, bukan perbuatan. Nah, kata Syekh bin Bas yang sahih, ini kata Syekh Al-Fihri yang sahih annahu yu'dzaru bih, yang dipaksa karena melakukan perbuatan juga diberi uzur. Terus gimana dengan hadis salat? Kata para ulama itu syar'u ma qablana, syariat sebelum kita. Ya, syariat sebelum kita. Atau bisa jadi dia itu ya dipaksa, ya udah dia tanpa ada penolakan di hati dia ridho dengan perbuatan tersebut. Liumumil ayat, berdasarkan keumuman ayat, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Falam tuqayyad biqaulin aw amalin, ayat itu tidak disyaratkan dipaksa dengan ucapan atau perbuatan. Faman ukriha ala amalin kufri dakhilun fi qaulihi illa man ukriha. Siapa yang dipaksa untuk melakukan amalan kufur, dia termasuk dalam firman ini, firman Allah ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Ini ayat ini turun terkait Amr ibn Yasir yang dipaksa oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy untuk melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran. Mengucapkan kekufuran. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Li'anna al-qawla wal 'amala syai'un wahid min jihati takfir. Karena kalau dari sisi takfir, ucapan perbuatan itu sama. Wa ma wa idza udhira biqaulin biqauli kalimatil kufri udhira bil amal. Apabila seorang diberi udzur karena mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia pun juga diuzur karena melakukan kekufuran. Baik. Kalau bebas, Syekh Bebas berkata lagi, al-mukrahu fihi tafasilu. Orang yang dipaksa terdapat perincian. Ini saya bawa buku dari buku yang berjilid-jilid ini, Mausu'ah Qaitiyah ya. Ada pembahasan bagus terkait fikih dipaksa ini. Ya. Ini buku Mausu'ah Fikihnya salah satu buku fikih terbaik saat ini ya, 45 jilid. Entah ini jilid berapa, jilid ke-22. Ada bagus di sini. Entar saya bacakan ya. Mana lagi tadi? Al-mukrahun aqsamuhum katsiratun. Orang-orang yang dipaksa jenis mereka itu banyak. Lihat di putat nomor 2. Ya, Syarah Al-Istiqamah Syekh Ibnu Baz mencarah kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, misrul farq bainal ikrah ad-daim al-mustamir wal ikrah al-munqati. Semisal perbedaan antara, jadi macam-macam orang yang dipaksa ya. Ya, ada perbedaan ragam orang yang dipaksa yang terus-menerus pemaksaannya dan pemaksaannya sementara, terputus. Ya. Wa ma yuqbalu fihi da'wal ikrah wa ma la yuqbalu. Ah, yaitu dibedakan antara yang diterima, klaim dipaksa, dan yang tidak diterima. Wa hal yustaratu ay yumassa bi adabin am la? Apakah disyaratkan dia mesti ditimpa siksaan atau enggak? Ya, itu dibagi lagi. Wal ikrah al-qawli wal fi'li, dibagi lagi. Dipaksanya ucapan atau perbuatan. Wa hukmu man tasabbaba bi wuqul ikrah alaih, dan bagaimana hukum terkait orang yang menjadi sebab dia terjatuh ke dalam pemaksaan? Gimana hukumnya? Nah, ini dibahas lagi oleh para ulama. Wa hal man khafa ala malihi aw ahlihi lahu hukmul mukrah amla? Ya. Apakah orang yang khawatir akan keselamatan harta dan keluarganya itu juga termasuk hukum orang yang dipaksa, gitu kan? Ayo, kamu kafir enggak? Kalau enggak hartamu saya ambil. Kafir enggak? Ucapin kafir enggak? Kalau enggak ya anakmu saya bunuh, gitu kan? Wa hal al-ikrah khasun bi hadhihi al-ummah? Apakah pemaksaan khusus untuk umat ini saja atau umat lain juga atau enggak? Wa hal sijnu ikrah? Apakah kalau di penjara termasuk pemaksaan? Penjara aja ya, kalau materai 6.000 enggak ada. Materai 6.000 enggak ada. Wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Saya akan bacakan keterangan dari fikih Mausu'ah Fikihiyah Al-Quwaitiyah. Al-Muqra' ar-Riddah nih di halaman 182. Jilid 22. Ya. Al-ikrah ismun li fi'lin yaf'aluhu al-mar'u bi ghairihi. Ya. Fa yantafi bihi ridahu. Dan seterusnya, itu definisi ikrah. Wal ikrah naw'an. Yang namanya dipaksa itu ada dua. Nau'un yujibul ilja' wal ittirar. Taban. Wal ikrah bil qatl aw al qata aw al dar alladhi yukhaf alladhi yakhafu fihi talf al nafs aw al udhu. Ya. Kata beliau di sini. Kata penulis. Pemaksaan itu ada dua jenis yang mengharuskan, ya. Apa dipaksa darurat ini harus sama sekali mesti dia turuti, ya. Semisal dipaksa kalau enggak mau nurutin nanti dibunuh atau dipotong anggota tubuh dia atau dipukul yang dikhawatirkan rusak anggota tubuh dia. Ya. Hadza nau'un ikrahan tamman. Jenis ikrah seperti ini ikrah tam. Kalau dia enggak mau nurutin dibunuh atau kalau enggak dibunuh dipukul atau dipotong anggota tubuh dia yang menyebabkan cacat. Dipukul yang menyebabkan cacat. Dipukul betisnya. Pakai apa? Pakai beton. Bisa hancur kaki dia kan? Mati enggak? Enggak. Nah, ini ikrah tam sempurna. Boleh diikutin apa keinginan mereka. Dengan hati syarat hati tetap tentram dengan keimanan. Wa nau'un la yujibu al-ilja' wal-ittirar. Wa huwa al-habsu wal qaidu ad-darb alladhi la yakhafu minhu at-talf. Wa hadha an-naw' min al-ikrah yusamma ikrahan naqisan. Ya. Dan jenis paksaan yang itu tidak sampai kayak tadi hanya dipenjara ya atau diikat atau dipukul yang enggak khawatir akan kerusakan cacat tubuh dia. Ikrah seperti ini ikrah naqis namanya. Yang seperti ini tidak boleh diikuti. Ya, paling di penjara aja enggak apa-apa udah. Ya. Fattafaqa al-fuqaha ala anna man ukriha al-kufr fa ata bi kalimatil kufr falam yasir kafiran. Nah, ini tadi sudah. Yang dianggap kufur itu hanya kufur kalimat. Kalau tadi fi'il juga termasuk, ya. Fi'il perbuatan juga termasuk. Baik. Kita balik lagi. Qala fal mukra alladhi ukriha bid-dar aw at-tahdid bil qatl mimman yadunu iqa'ahu bihi fatallaqa min ajli ikrah taba'an lil ikrah khawfan min tanfidhi ma tu'ida bihi wa tuhaddida bihi fa hadha la yaqau talaquhu li annahu murja'un ila hadha talaq. Ya, orang yang dipaksa yaitu yang dipaksa ya dengan diancam dipukul, diancam dengan dibunuh, dipukul dengan menyebabkan cacat permanen. Ya, dari orang yang dia duga kuat itu betul-betul akan menimpakan kepada dia tadi ancaman tadi. Akhirnya dia menceraikan istrinya karena paksaan tadi, mengikuti ya pemaksaan tadi. Karena takut betul-betul direalisasikan apa yang diancam kepada dia. Maka menurut para fuqaha ini sepakat tidak terjadi perceraian. Dipaksa dia, kalau kamu ceraiin gak istri kamu, mau gak kamu saya bunuh. Ya udah dia akhirnya dia bilang ke istrinya, kamu saya cerai. Maka ini tidak terjadi perceraian, karena dia dipaksa untuk melakukan talak tadi. Kama anna man ukriha alal kufri la yakfuru binutkihi bil kufri bisabab li ikra alaih. Sebagaimana orang dipaksa untuk kufur, dia tidak kafir karena ucapan kekufuran dia disebabkan pemaksaan tadi. Allah berfirman, man kafara billah man min ba'di imani ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnin bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapat siksa kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keadaan dalam dengan keimanan. Wa qala al-ikrah walladhi yudrabu ala annahu yaqulu syai yudrabu aw yuhaddadu bil qatl min qadirin. Ya. Itu pemaksaan itulah yang dia dipukul, ya, dengan pukulan yang menyebabkan dia tadi cacat. Dia mesti mengucapkan sesuatu hal, dia dipukul, diancam, mau dibunuh. Yang mengancam ini min qadir, dari orang yang memang mampu. Kalau diancam anak kecil, ya jadi dilakukan. Ya, Tayyib. Hadal insanan mukrah. Maka orang seperti ini dia dipaksa. Man kafara bila min ba'di imanihi illa man ukriha. Ini jelas ayatnya. Alladhi yuqalu lahu takallam bihada au qatalnaka. Ayo ucapkan kalimat ini. Kalau enggak kamu kami bunuh. Au yudrabu bil jarid hatta yatakallam. Atau dia dipukul dengan jarid. Ya. Pelepah kurma sehingga bisa cacat tubuh dia. Ya, hingga dia mengucapkan fa idza takallama fa huwa mukrahun, jika dia mengucapkan maka dia dipaksa. Terpaksa masuk orang yang dipaksa. Idza kana qalbuhu mutma'inan bil iman, dengan syarat kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Tapi kalau kalbunya ngikutin kufur dia. Lakin takallama bil lisan liyadfa'a anhu ad-darba awil qatla. Namun dia akhirnya mengucapkan dengan lisannya untuk menolak ya pemukulan atau pembunuhan tersebut. Masalatun, permasalahan qala Ibnu Bas. Syekh Ibnu Bas berkata, al-mukrah lahu syartan. Yang namanya dipaksa itu memiliki dua syarat. Al-ikrah wa huwa kaunuhu ya'jizu an takhallus. Yang pertama dipaksa yaitu yang dia memang enggak mampu untuk membebaskan diri dari pemaksaan. Ini yang pertama. Kalau dia masih mampu, jangan mau ucapin. Masih mampu membebaskan diri, bisa kabur, lari. Bisa ngelawan, lawan. Tapi kalau memang enggak memungkinkan, ya udah. Ini yang pertama. Yang kedua, watuma'ninatu bil iman. Tetap tentram dalam keimanan, mengingkari apa yang diucapkan. Ya, Amr bin Yasir ketika ya menyampaikan kepada Nabi kejadiannya, maka kata Nabi, "Kaifa tajidu qalbak?" Nah, gimana kalbumu? Kata Amr bin Yasir, "Mutma'inat bil iman." Tetap tentram dengan keimanan. Enggak ngaruh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in adu," kalau mereka kembali, ulangi lagi kayak gitu. Enggak apa-apa. Fa idza ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman fala syai'a 'alaih. Nah, kalau dia dipaksa kalbunya tetap tenteram ke dalam keimanan, tidak mengapa. Wal ismu 'ala man akrahahu. Dosanya bagi yang memaksanya. Fa amma idza kharaja min ghairi ikrahin aw kharaja mukrahan. Ya, apabila kalau dia menghindar ya tanpa dipaksa atau dia keluar menghindar dalam keadaan dipaksa, lakin itma'anna ilaihim falaysa bimukrah ba'a bi ismi dzalik. Ya, namun dia tenang dengan mereka, ridho, ya udah saya ikutin aja deh. Dipaksa ya, ya kamu mau apa, saya ngucapin kufur, iya saya ucapin deh bareng-bareng. Maka orang ini tidak mendapatkan uzur mukrah, ya, dosa akan kembali pada dia, dia kufur juga. Waqala Jansi bin Bas berkata, wal ghadab inda ahli ilm salasatu maratibah. Marah menurut para ulama ada tiga tahapan. Al martabatul ula, marah yang pertama, tingkatan yang pertama, ayyashtadda ghadabuhu. Marahnya itu sangat-sangat marah. Hatta yafqada aqluhu, sampai hilang akalnya. Hatta yabqa mahu tamyizun min syiddatil ghadab, sampai dia enggak bisa membedakan hal ini hal itu karena saking ya marahnya dia. Fahada hukmuhu hukmul majanin wal ma'atih. Ya. Hukumnya seperti ini, orang yang marahnya luar biasa, ini hukum orang gila, hukum orang idiot. La yatarattabu ala kalamihi hukmun. Gak berdampak hukum ucapan dia. La talaquhu wa la sabbuhu wa la ghairu dzalik. Kalau dia cerai lagi marah kayak gini, gak bisa kontrol apa yang diucapin, dia gak tahu. Wah, ngomong gitu, kamu sih cerai. Ngamuk-ngamuk, gak dianggap cerainya. Ya, celaan dia, dia mencela Islam, tidak dianggap. Dan yang lainnya, wa yakunu kal majnun. Dia seperti orang gila. Kalau orang gila gimana? Rufi al qalaman salasatin, kan gitu. Pena diangkat dari tiga orang. Salah satu ini anil majnun hatta yaqila. Dari orang gila sampai dewa ras. Wa la yatarattab alaihi hukmun. Enggak ada, ya. Enggak berdampak hukum. Al martabatu tsaniyah duna dzalik, yang di bawah tingkatan marah parah tadi sampai hilang akal. Ya. Ayyastadda mahu al-ghadab, marahnya itu juga itu apa namanya? Memuncak luar biasa. Wa yaghlib alaihi al-ghadab, marah itu sudah menguasai dia, amarah had jiddan, marah sangat sekali. Hatta yughayyira fikrah, sehingga berubah pikiran dia. Wa hatta la yadbita nafsah, sampai dia enggak bisa mengontrol diri dia. Wa yastawi wa yastawli alaihi istila'an kamilan hatta yasira kal-mukrah. Ya. Dan dia dikuasai amarah yang sangat besar hingga dia menjadi seperti orang dipaksa. Ya, al-madfu wal madfu'i alladhi la yastati at-takhallus. Takhallus mimma fi nafsi. Dan seperti dia di orang yang didorong sehingga dia tidak sanggup membebaskan lebih dari apa yang pada diri dia. Lakin dunal awal. Namun keadaannya tidak seperti yang pertama. Yang pertama udah kayak orang gila. Falam yazal syu'uruhu bil kulliyah. Ya. Ya, perasaan dia itu masih sama. Masih full ada. Lakin mau syiddatu ghadabin. Namun dia sangat marah. Bi asbabil masabati karena dicela, wal mukhasamah karena berdebat, wal niza' karena bertikai, bainahu wa baina ba'dhin nas antara dia dan sebagian orang, ka ahlihi ya, semisal keluarga dia, istrinya, zaujatihi istrinya, aw ibnihi anaknya, aw amirihi pemimpinnya, aw ghairi dzalik dan yang lainnya. Fa hadza ikhtalafa fihi al ulama. Maka yang seperti ini para ulama berselisih pendapat. Cukup ya, sudah 10 halaman. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu lanjut lagi. Ya. Rabu lanjut. Ya. Kemudian dibatin dulu. Udah. Terus masukin ke IG.